dirimu menghadi Mesia, kau selama ya Modimo wa rona ha go sulala moya ditirongong malapeng a rona ha o tsela moya oi giri ya yemong ha di dikolong la mesia la he dipalanga tsa rona ha o sulala ha o sulala Harusulole moya, e moya, u halalelang, e monghadi, monghadi, esia, esi, esia, au sele moya, au sele moya,